Jadi itu penyakit laten ya, melihat orang lain senang, kok tahu melihat istrinya tidak senang. Dan senang. Wah, itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau, sebagai tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Gak ada ceritanya filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qabulil haqi. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Pak Bahak, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andaikan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa, mau jangan. Akhirnya dia mikir, iya ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk murder. Dan kalau dia senang seseorang gak harus kesampaian. Ya kan, kalau kamu senang seseorang kan gak mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau senang gak mesti dia senang kamu, atau gak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus gak usah, kan enak malah. Tidur di kamar, happy, santai. Syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religi. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang, malah repot. Barokahnya diharamkan dan dapat pahala dan digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan-kesolehan amatir, itu yang sering saya kritik setiap saya ngaji itu. Kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluh gini, Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah, ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan, boleh pakai kalau bayar, itu aturan gak? Aturan, kalau yang cantik mahal, kan aturan. Kalau apa khamer atau arak yang enak mahal, kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu saya. Dari Gus Bak Syukur yang enggak senang namanya akan komentari ujub, ya sudahlah itu biasa manusia seperti itu. Seperti sama merengut, yang senang akan bilang pemikir serius, yang enggak senang kok merengut gitu. Orang ita itu ya gitu, yang senang bilang wah itu sibuk ngalor ngidul gitu. Yang enggak senang kan bilang ita itu gitu. Jadi itu kan enggak usah dipikir lah, komentar orang itu enggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir terutama untuk zaman akhir. Seorang lagi terutama untuk zaman akhir. Saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus ini. Kalau enggak ya kacau. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri enggak hafal. Saya sering di Jogja, gue saya mau tanya tafsir sama jenengan. Karena tafsir Kemenak tuh ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya, kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini pada saya. Ini kayak Tyson tinju sama Elias Pikal gitu. Kalau kelasnya agak sama mati soalnya. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy. Farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya. Kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya masya Allah. Andaikan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan ini. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya, senangnya di mana? Tidak tahu, dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud, itu santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat kok diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan. Tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, salasun mangkun nafihi wajata halawatal iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna wallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya, Masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, celok besar, tapi punya uang 200 ribu itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti gak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan? Tapi kalau bayangkan, saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lilladzina amanu antakhsha qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Bikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang. Tidak senang tercari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada taat, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu, ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena tidak priyayi. Nabi pernah ngendikan, wafi buti ahadikum sodako, kamu ngeloni istri kamu itu ya sodako. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajr. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis, kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja, alaih salawatu ahafi haramin aka'ana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Fakadzali kalau waktu ahafi halalin karena lagu ajirnya, begitulah kalau dia salah. Kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah, meskipun enggak paham. Enggak ada syaratnya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang pura-pura paham selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri kayak jenengan-jenengan, santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya dulu saya. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengabah jalan, yang mencari jalan, berjuang lah, berjuang sekolah nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari loh, Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan enggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih nyari. Itu pasti sampean enggak saya. Wah, saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya. Karena hadis ini itu enggak mihak saya, enggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Apa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang apa berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Nah, alhamdulillah. Karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah jenengan saat enggak paham. Artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jami'ah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak. Dan imbang, imbang itu ya balance kalau dalam bahasa intelektnya. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al-khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr wa hatta namlatu fi jukhriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan enggak hanya 0102, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Enggak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Enggak boleh ilmu, tapi karena ilmu enggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini. Wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim. Tidak yang belum alim. Itu kamu udah masuk satu studio. Keren mana? Wah, sama kerennya, Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, enggak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah, sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras itu tidak fair. Tidak fairnya adalah Islam itu kafa. Kafa itu artinya konsepnya itu komplit. Tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel itu. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layinal janid, mutawati layinal janid, sahlal akhlak, namanya layinal janid. Orang yang sopan sekali, santun sopan terus simpatik, sangat simpatik. Namanya Abu Bakar apa? As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman. Beliau iman itu kalau gak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robiah atau berapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khotijah. Awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya Khotijah. Awaluman amanah mutlakon bisa saja Sayyidina Ali. Dan awaluman amanah mutlakon bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya gak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu, Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisaroh itu nama cowok, nama lelaki, ini perlu dicatat nanti kalau kamu tahu Maisaroh menemani Nabi dalam perjalanan terus kamu tiruah cari Maisaroh ya. Maisaroh itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisaroh itu nama orang Arab memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak mu'annas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu kalau bahasa Arab biasa, Maisaroh lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki, jadi biasa kalau dalam kalau bahasa Jawa kan enggak, Soleh dan Salihah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau data itu manas. Cuma bahasa itu agak enggak harus. Tapi taunya baru gitu sudah bagus loh. Bisa naik kelas. Akhirnya Maisaroh itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam mengikuti dagang. Semua kajaiban dan alamat nubuah itu ada semua, termasuk tuzilul ghamamah tuti'us sahail. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuah. Di Jeriko itu ada pohon tertua di dunia. Pas saya di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ. Termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu para pendeta tahu. Tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampean yang duduk pohonnya enggak ngereaksi biasa. Tapi kalau nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohib Bukhairo itu tahu, ini calon nabi sesuai definisi atau kriteria yang ada. Singkat cerita, setelah Maisaroh lapor sekian alamat nabi itu diceritakan Khadijah, terus nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok gak jadi-jadi nabi, yuk biasa-biasa saja, tetap dagang saja, nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi gak ada alamat nabi yang ekstrim lah. Yang sehingga Khadijah mulai mamang, ini kapan jadi nabi ini, kok gini-gini aja ya. Nah pas umur 40, itu nabi ngalami yatahannas itu yata'abad al-layali yadawatil adad. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan, fakana yatahannasu fil ghor wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil adad. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakatnya nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat enggak makan 40 hari, enggak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama enggak makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya nabi ya normal bapak-bapak. Bekal, jadi tidak lapar-lapar amal. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi, enggak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai, makannya banyak. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Motifnya apa? Enggak tahu. Motifnya enggak tahu, tapi husnudzon wajib. Panitia tenang saja, kiai itu wajib husnudzon. Baca ini ya Muhammad. Nabi begitu fatwa. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, ustadz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu sangat kecewa betul. Dan semoga mereka-mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang enggak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun. Itu pakai palu, pakai apa itu? Kodum. Kodum itu tapak. Langganan ya. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohiba an sunnati fakru, itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah, siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang ayo pesta, karena orang dolim ini sudah mati, ngurangi beban dunia, ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fase gini. Itu gak disangoni sampai itu. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya. Iya gak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin. Kematian adalah mau itu. Kafa bil mauti wa itu. Cukup mati sebagai nasih. Ya ikut pasaran saja. Karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu gak tambah. Apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya, supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu tidak bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan, saya bilang-bilang, saya tanpa diundang pun ingin datang ke Korea, karena saya ingin sujud di bumi ateis, supaya nanti keren. Keren betul, sampean itu keren betul, sujud di bumi, wah itu pol kerennya, itu hebat. Kalau sujud di Mekah, Madinah, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat? Di Gunjung. Tawa ini yang ini. Asan. Yang seru yang apa? Asan. Enggak yang lain yang gege. Guanju. Suwon. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa ya? 5 menit, dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren gak? Jadi, padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat sujud. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja, kalau disini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi ya? Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya, punya aku ya. Jangan yang pria yang itu, yang enggak pria itu. Di gudang ya. Di mana? Sampai mesin ya. Ayo, mesin sebagai saksi. Ya bagus. Saksinya apa? Kubuta. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan itu saksi sama yang disaksikan. Begini ini intermisi saja, tapi betul. Jadi kemudian Khadijah, kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarju fufuadu. Dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarju fufuadu nangis. Terus bilang ke Khadijah, zamilu ni zamun ini. Coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai yamanah sama khotobah atau pakai mudhakar ghaib, al-mudhakar mukhotob jamak, tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang, normalnya kalau perempuan kan zamili ini, karena khitabnya satu, yaitu khoti. Tapi khotijah itu nama ahlun, nama keluarga, sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni, apa? Pakai khitab, apa? Jamak, mudhakar. Khotijah terus dikemulin, dimana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin, dan dimana-mana kalau ketakutan itu cari istri. Yang bayang di perantauan ya kalau ketakutan. Tidak usah lah, banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu, sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Jadi, garisnya jelas ya, kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Alhamdulillah. Bagi yang punya. Bos, akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh, saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah itu senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Takut kamu gak jadi nabi. Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan, wa kana imro'an tanas soro fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masya Allah ayyaktub. Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya, ma ra'aita itu, ma dataro, apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita itu. Terus kata Waraqah bin Naufal, hadan namus alladhi ja'abihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus, hadan namus alladhi ja'abihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuah, ya, tahun awal apa? Nubuah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini, ini Waraqah bin Naufal bilang gini, doakan saya ini masih hidup. Khina akhrajaka qaumu, ketika kaum kamu mengusir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Dia beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyahu, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fiyajat anhina akhrajaka kaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab, karena sama dengan latihan bikin mesin saja ini ambil alatnya bahasa Arab. bahasa Korea ya. Akhirnya kata Warokoh bin Naufal, tidak ada orang yang ngalami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiron illa antum. Terus kemudian Warokoh tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? Warokoh itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali, dan akhirnya tahun 13 nubuah Rasulullah ngalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Warokoh sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai ngalami diusir oleh nasib itu ya ada kelemahan. Cuma itu udah alamat nubuah, alamat terlantar. Jadi itu bedanya. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi, nah. Khadijah itu masih nggak terima. Padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudzilluhul ghamama tuti'u sahab ibadah. Sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa? Dinaungi oleh apa? Mendung tadi. Macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli. Masih cari definisi yang ini agak absurd lah. Terus kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang sofi buka, nanti cerita ke saya. Ya, kata Nabi. Nabi itu tunggu, gak ngerti kalau itu dites. Ya, katanya. Suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini malak, ini Jibril, ini teman saya datang. Ya, Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh ya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak di pangku manja. Fakasyafat an auratiha. Sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama enggak usah bayangkan kelihatan apanya itu. Makanya tadi agak-agak absurd. Ya kira-kira pupunya saja lah yang lebih mudah. Enggak lebih dari itu, jangan macam-macam. Akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Enggak, lari. Hanya Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh, sekarang datang lagi. Oh, Nabi diambungi semua. Ini yang saya tunggu-tunggu. Kamu itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu, orang kamu tahu. Artinya apa? Dalam ilmu nubuah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil, yaitu Warokoh bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil, bukan kayak yang sekarang Lukas Matius. Tentu ya, jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf yang apa? Enggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah tambah mantap. Jadi Nabi dites ini ada tahu ya lugu saja, temanmu masih lari. Terus setelah ditutup lagi, temanmu ada? Oh iya, sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absir ya Muhammad, kamu harus senang. Itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Oh, kalau ada orang, senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya. Melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah, karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya, itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu, maulid, itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa. Kitab akademik sebetulnya. Bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan itu, awaluman amna minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid, supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awal man amanah Khadijah itu merengut, yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut, yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awal man amanah minar rijali Abu Bakrin, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali Buddha dan merdekan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir. Takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti ginilah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama. Tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nah, nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama. Tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama. Lagilah supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua. Mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'ah. Tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini. Wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lain sampean wa awaluman ngerameni mbu masjid. Sudah enggak apa-apa, sementing awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah, ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin... Semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir, tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awalu syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya, bukan Ammarnya siapa? Yasirnya, sama istrinya, namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan sabron ala Yasir inna mu'idakum aljannah. Sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya. Beliau menangi apa? Fathu apa? Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan kok repot. Beliau pas jalan-jalan, ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya won itu harus tarung. Dan dia petarung yang ulung. Jadi kalau tarung itu menangan, ya uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan, ya gulat. Gitu. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi sepuntan tunggu, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti aizal Islam di Banser, gak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, gak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan, gak jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo gak badai santai, monggo. Ya gak pantas-pantas, oh, seterikutan. Pas pamref sopan, Pak Jokowi gak jadi pidato, karena yang salaman apa? Banyak, yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam. Hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun lah mungkin. Itu saja tidak mesti ya. Akhirnya Umar itu Islam. Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad. Masih jangkar, kalau manggil masih jangkar. Belum Rasulullah. Mana Muhammad? Lakot soba. Dia sudah keluar dari agama agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, itu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya, apa Mar kamu cari Muhammad, ngapain ya? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bi dinin muhtas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, ah kamu ngapain urusin Muhammad, adik kamu itu sudah kata dia, urusin dulu adik kamu. Wah masa iya, soalnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Toha. Toha ma anzalna alikal Qur'an apa? Litasqa illa tazkiratal lima yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil aula ar-rahmanu alal arsyistawa lahuma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Itu menangis Umar. Ini enggak mungkin kalam manusia, kalam seindah ini enggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia aslinya Islam. Islam terus nyari Nabi. Kebetulan Nabi sedang istafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk, karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi, Umar saya ngadepin. Saya hadepin Hamzah, walhasil terus. Dia menceritakan imannya. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal, Abu Lahab. Awas, ganggu Rasul Muhammad, tak bunuh. Wah sudah. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai karena sekarang gantian diancam Umar. bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab fasda' bima tu'mar. Muhammad, kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backupan, backingan bernama Umar. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar. Ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak Umar. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana. Yang penting itu niatnya baik, biniatin sholihah dengan niat yang baik. Jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itulah yinal janim. Ketika mau meninggal, itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insafnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang gak terwakili oleh orang sopan. Coba kalau ada penjahat, orang Solo atau orang Jogja, yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat, monggo-monggo sak kersane. Tapi sebaliknya, penerima tamu terus orang Batak. Ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari ya. Mau apa? Jangan kacau. Artinya gini loh ya. Ya kalau ngadepin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau penerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah, enggak usah mamak. Sakan. Faham tuh ini dong ya? Clear ya? Ya clear. Jadi hidup itu proporsional saja. Ya coba saja man. Punya acara keren terus penerima tamunya Madura, Batak, apalagi yang keras-keras Medan. Kacau. Nah, sama. Makanya kalau guyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan, ngapunten badhe matur, wonten apa ngapunten sangat gampang. Niku daleme jenengan kebakaran. Padahal nyuwun sewu anak jenengan kesiteng lebet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh gitu apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran yang punya rumah baru minum enak-enakan ngombe banyak. Itu memang kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada maudeknya, enggak sopan ya ada maudeknya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenal Umar ditanya, "Laqad kunta fattun khalidul qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha layinal jani. Fa wallah, laqad khasyitu fil lain wa laqad khasyitu fil ghilbah." Kamu enggak tahu perasaan saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufassiru hadal hadil maqalah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya. Karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini. Ini analogi yang paling gampang. Yang siapapun kalau insaf pasti faham. Pasti faham. Bukan mungkin faham, tapi pasti faham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran itu kejadian larangan ngalor ngidul, hanya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang hildo, yang holid, yang keras. Pasti keponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin kan gitu. Yang satu Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu layinal janib, pacarnya jajak segitu ya nggak apa-apa. Pak Ribasane rangkul-rangkulan di situ ya nggak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan, ya nggak? Yang akibatnya ada yang kepelegalan, yang keras karena tidak pernah disoani, akhirnya juga pembiaran, tidak pernah tarbiyah karena keras ini tidak pernah dia bisa menyentuh, berproses membina ponakannya. Natijanya sama, sama-sama pembiaran ya kan? Yang keras pembiaran karena tidak pernah sambung, yang lunak karena ada yang kepelegalan. Jelas kan? Jelas ya? Begitu juga kondisi kita ngadepi maksiat. Yang terlalu lunak dianggap kayak gak peduli, gak apa-apa. Yang terlalu keras, gak berproses tarbiyah gak ada fabima rahmatin minah wa'ilin talahum walaupun tafadzan walidhal qalbi lan faddu minah. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, gak usah berlebihan. Ya sudah kita ikuti ulama-ulama dulu dengan referensi-referensi dulu. Jadi ini penting sekali. Karena ayat tentang tegas ya ada, ayat tentang lunak ya ada, semuanya harus proper. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10 ribu. Itu kiainya itu punya pondok unggulan. Saya bilang, meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit. Nanti saya ngeritik pondok unggulan, mohon diterima. Ya, gue siap. Terus saya bilang begini, pondok unggulan itu ya baik, tapi ya masalah. Masa orang ngaji misalnya gini, misalnya saya bikin pondok unggulan, siswa yang saya terima sudah hafal Quran 10 juz, yang bayar 10 juta. Lalu orang miskin itu mau mondok di mana kalau aturannya seperti itu, harus bayar 10 juta. Lalu yang goblok-goblok mau ngaji, gimana? Harus hafal 10 juz. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh. Menerima yang sudah pengalaman kerja. Sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar, sudah punya pekerjaan. Di mana-mana nyari kerja yang belum. Aneh-aneh saja. Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu. Kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini doktor, bagus. Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu? Lalu mbak-mbak kalau belajar Islam gimana? Ini barokahnya kiai-kiai yang gak punya gelar di musola, kadang santrinya datang, kadang gak jelas lah pokoknya. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan? Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah dulu. Yang tua-tua gak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat, sudah diselesaikan administrasinya. Maka bergembira lagi kiai musola yang tidak bersertifikasi itu karena konsultan Islam sing on time setiap saat. Ya itu barokah. Apalagi santri-santri yang goblok itu barokahnya luar biasa. Betul. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya, kelihatannya goblok, ini manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia itu di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut illegal logging, tapi dulu-dulu ya dia gak nyuri karena perasaannya orang sana ya milik wilayah, dia ikut orang sana. Terus singkat cerita, orangnya hanya kadang 20, terus tanya, dulu gak ada HP, Gus, saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan gak? Kayak saya bilang menurut fikih Syafi'i gak wajib karena hanya 20, gak 40, tapi kalau ini duhur ya gak apa-apa. Enggak, terus kalau diajak duhur gak mau, Jumat-Jumat kok duhuran gitu. Masyarakatnya ya lucu. Oh iya gak apa-apa, Jumatan, tak carikan madhab, kata saya. Saya kan kebetulan ya mengkaji Al-Madhaibul Arba'ah. Singkat cerita begini, natijanya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian nyun sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok, kadang itu karena gak ada tanah wakafnya, tanahnya diwakafkan, punya uang diberikan. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pinter mendapat bisaroh dari uang kas masjid. Artinya bu, introspeksi saja, meskipun itu halal, seolah meskipun itu halal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana. Lo pernah gak saya disuani orang juara MTQ terus mendapat umroh? Dia bangganya bukan main. Saya ini kiai, sering ada yang suami saya bilang gini, kamu umroh saya senang, bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran, tapi kamu juga harus harus hormat sama kiai-kiai musholla, itu mulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah gitu. Coba hafal Quran kemudian lanya dan dapat hadiah umroh, itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah, manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang mulang di musholla-musholla ngajar 10 tahun berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia, tidak ada yang ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadilnya, keutamaannya indawah utama mana coba? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah, ini pinter dadakan lewat lomba lagi dapat umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu, kita respek, tidak masalah. Tapi kalau kumauluhur salawan pasti, karena kalau kumauluhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk syiar, ya, supaya anak-anak semangat ngapalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang gak jelas tadi, yang muridnya kadang 3, kadang bubar, tak tanya, Pak, ya yang ngaji berapa? 10, Gus. Nah, yang datang 2, ya biasa gini, Gus. Kadang 2, kadang 1. Ya seperti di sini di perantauan, jamaahnya pasti tidak istiqomah, tak jamin itu. Jadi tidak usah saya tanyakan, itu sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan kan gitu kan. Jadi saya mohon beragama itu giniatin sholihah. Ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang tadi. Sementing aku itu duwe qalbin salim. Makanya kata Allah, zaman itu ilaman atau woha biqalbin salim, yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu orang yang sowan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insaf, ya melihat yang kunut ya biasa, tidak kunut biasa, itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu Imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Jadi tidak kunut itu bukan madzhab Muhammadiyah, madzhabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujaddid, juga tidak mujtahid. Yang kunut juga bukan madzhab Hasyim, madzhabnya Imam Syafi'i. Itu dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau Jumatan di masjid Abu Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya, lima dalam takdir. Waqad qulta bi sunniyati. Kenapa kamu tidak kunut? Padahal kamu berpendapat kunut itu sun. Jawabannya Imam Syafi'i, adaban ma'ahadal imam. Saya sungkan sama imam. Padahal Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali karena apa ya? Karena mereka pandangannya luas. Apa pandangannya? Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyuwun sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, enggak usah aku tertawa, awas kalau tertawa. Ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang menghamili. Itu bagus gak? Ada ulama yang bilang, bagus lah. Kan kaget ulama yang garis kerasnya. Wah, bilang-bilang dirajam atau dipukulin kayak ketawa. Kira-kira kan pikirannya gitu, karena suka ngadili orang ya. Ini ada di kitab Mizan Kubro, kalau kamu gak percaya lihat di kitab Ikhtilaful A'immah Rahmah itu. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang ngomentari seperti itu, jawabannya begini. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah. Malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifah, sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, tidak usah lihat masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah opo sih langsung kawin disik-disik. Ngapain baru setelah itu kawin? Ya bagus supaya jadi apa ya, supaya jadi pelajaran. Jadi ya monggo saja yang tetap keras supaya apa, tanfir kalau dalam bahasa Arab, tanfir, taksnai atau takbih, apa memperburuk, apa memperburukan yang memang bu. Tapi yang ini juga bagus, sudah kadung ya sudah, sekarang dia mau tobat ya. Di komentarnya saja qad kharaja min sifahin ila. Ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin saya ada satu dua pertanyaan. Dua saja loh, saya capek ini karena yang jelas pertanyaan jangan keluar. Saya ulang lagi, pertanyaan jangan keluar. Terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan. Tadi yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kata Rasulullah, innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampean tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Mak, ya tak ceritain sedikit ya. Allah kan memaklumatkan ke alam langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ard. Malaikat langsung tanya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensi yang rusak. Yufsidu itu fil mudhari', berarti mustakbal. Cara terjemahan bebasnya, manusia itu berpotensi merusak. Wa yasfikut dima', dan berpotensi mengalirkan darah. Betul hanya tanya, tapi artinya kan gini, ya Allah, kali ini kayaknya enggak pas keputusan kau ini. Tolonglah Deva. Makanya Allah marah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa menang? Karena tanya ini, makanya syaratnya nabi itu harus ummi. Enggak boleh intelektual jadi nabi. Bahaya itu. Misalnya intelektual jadi nabi, kok ketemu malaikat di gua Khira, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot nanti. Karena semua disoal secara intelek. Tuh. Makanya saya syukur sama tidak jadi nabi dan tidak akan jadi nabi. Nah, nalar inteleknya itu. Jadi ini penting saya utarakan, karena sekarang itu agama mau dicerdasin, ngajinya agak gelem tapi mau kritis. Itu bahaya betul, makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masa ilim, karena banyak pertanyaan. Ya bahaya betul, masa Allah dievaluasi? Apa? Makanya saya termasuk gak senang ketika ada sholat gini, peregangan apa, pernafasan, terus kalau sujud, apa saya gak senang. Sehingga senang saya gini, nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga. Gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmahnya. Tapi gak usah hikmah ini jadi tujuan, kalau nanti jadi tujuan terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang gak sholat sehat, habis kamu. Ya kan? Tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa narik nafas atau apa yang gini, ya monggo lah sauni-unimu ya siap popo lah seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan jadi re, ya sudah yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu wa taala. Wasjud wa tarib, kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah, karena itu bentuk tawaduk, bentuk tadzallul, bentuk ubudiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lalu kok terus dianalisis ini fungsinya gini. Wah repot. Lah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif? Saya jantungan, sujud kok enggak ngefek, tapi setelah ikut yoga kok ngefek. Saya loh ya, orang boleh enggak berpendapat, saya sependapat sama saya, tapi kalau enggak sependapat keterlaluan, yakin. Karena dari saya jelas ya, yang namanya wasjud ya Pak, udah ada di hadis, di Quran, wasjud wa tasfu, sujud dan kamu menjadi sehat. Enggak ada, yang ada ya wasjud. Wassalamualaikum. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung selesai aja? Ya, ya. Masalah keimanan. Tanya apa ngeluh? Kalau tanya boleh ya gimana? Masalah keimanan tentang qadar dan qadar. Oh ya. Kalau qadar dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai pertanggungjawaban? Nanti kan. Oh ya. Betul, betul. Ya seperti mukadimah saya tadi ya, jadi ngaji itu harus kafah, kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan qada qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qada qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja qada qadar, terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qada qadar kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan, karena Nabi itu ngendikan pasti dua kali. Saya jamin, di setiap konteks sosial, Nabi pasti ngendikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah ngendikan, idza dzikra al-qadar fa'amsiku, wa idza dzikra ashabi fa'amsiku. Jika umatku telah menjustifikasi qada dan qadar, fa'amsiku, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina enggak apa-apa, saya sudah qada qadar. Yang maling ya enggak apa-apa karena sudah qada. Wah bahaya, bisa hancur syariat kalau seperti itu. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnadkan itu ke qada qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis sahih itu jelas. Ini dengerin, ini betul di hadis sahih. Nabi Musa itu saking Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama semua nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam ruh. Nabi loh ya, enggak sampean nabi. Sama tidak usah abisi begitu, Nabi ini. Ketika beliau diangkat di alam roh itu ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung ngomong gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladhi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Saya apal hadisnya ini. Antal ladhi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara kamu, orang gak hidup di surga. Jadi kalau sampean marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga, gak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan. Gak punya istri jelek, semuanya cantik karena kita dari. Gara-gara jenengan, kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa? Ya, saya Musa. Anta Kalimu, ya saya Kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampean bisa neraka, ngelawan kiai itu dosa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta Sofio, anta Kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa? Dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa. Iya ya Musa. Iya ya Nabi Adam. Ya betul gitu. Berarti kamu mengkritik saya. Atalumunani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah dikodok-kodok oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah, sudah ditulis skenarionya. Nanti Adam akan salah, terus keluar dari surga. Memang dari awal Allah skenarionya seperti itu. Itu ibarat istri kamu sudah tahu, ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola, itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap, padahal sebetulnya sudah tahu gitu ya kan. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang, kelirunya orang Indonesia itu satu, kalau ilmunya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang Indonesia. Semua cowok tahu enggak, semua lelaki tahu enggak, kalau enggak pernah nafakoi diomelin, tahu enggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata enggak siap. Harusnya ketika nyata domelin, alhamdulillah ilmu saya benar terpuas. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya wong lanang nek duwe akeh pola. Terus denger sampean mulai cinta orang lain. Harusnya kan alhamdulillah ilmu saya benar kan. Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan enggak mungkin kita nyifati Allah, Allah enggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah. Tentu itu tidak mungkin. Nah, maknanya kodok-kodok kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini tidak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran, saya mohon kamu tidak boleh salah. Ini nanti saya baca. Saya apal tapi ini biar tamu ayatnya. Itu ayatnya kan ma'aso musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli annabru'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu, yakini saja sebagai qadar, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya. Itu saya tidak pernah bangga. Karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Bah itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama qadar. Terus likaila ta'sawala wafatakum, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, utangnya banyak, wis sudah bangkit saja, ini sudah takdir. Jadi mungkin ada yang mencarikan, coba ini carikan, mungkin di surat Hadid atau apa yang nanti dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum apa? Illa fi kitabim min qabli annabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ata. Jadi qadar ditulis supaya kamu tidak putus asa, menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga kumaluhur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk ngilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi, ya biasa saja sesuai skenario. Ya sama seperti sampean suatu saat tua, terus untungmu coplo, terus dredeg-dredeg, kepleset tiba, soalnya harus senang saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, memang akan seperti itu. Jadi ringan saja, ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan L. Ya, cukup ya. Satu lagi aja kan. Kalau enggak salah itu surat Hadid. Biar ditahukan suratnya. Diumumkan siapa? Surat apa? Hadid itu. Hadid 22. Hadid 22 ya. Hadid 22. Ya, berdiri aja enggak apa-apa. Ada Oh enggak, oh ya enggak apa-apa, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebuah kehormatan bisa bertemu sama Kiai pada malam ini. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat YouTube. Iya. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Iya. Kalau enggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Khandaq, yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu satu saja, tidak tahu apa-apa, tapi ada Salman yang menyampaikan ini. Yeah. Terus komentarnya netizen, Tapi pertanyaan saya itu bukan itu, Pak. Iya, iya, iya, gimana? Pertanyaan saya itu, saya tertarik, kenapa cara pasang sokoknya itu ada rambut di... Iya, iya. Iya, iya, iya. Oh, apa, ya. Sama-sama. Yang kedua, sebenarnya hal umum. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari aku, meskipun satu ayat itu, walaupun enggak, itu cuma satu ayat dari aku, balihu anni walau ayat. Nah, yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini, yeah, orang yang betul-betul cuma mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata, yeah, itu di broadcast yang mungkin memacu perdebatan. Iya, iya. Makanya ini begini, namanya siapa? Sulaiman. Begini aja, ini saya jawab. Tapi ini ringan, sama rileks saja, santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu, itu malah madh. Madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman, terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didawi Allah, makun tatadri mal kitabu walal iman, kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madde. Sifat apa? Madde. Madde itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu, nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun saya, bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin gak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu gak tahu, itu bukan sifat dam, tapi sifat madah memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitabu walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya gak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya gak salah paham. Jadi dikatakan gak tahu kalau Nabi itu bagus, madah. Gak bisa baca juga madah, sifat pujian. Kalau kamu gak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan, ketika Nabi disuruh baca, bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Ya. Soal gaya peci saya ini Islam khas ya, khas ini. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir baligh anni walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan. Mengutip kutipan tokoh atau apa aja sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakofnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna Allaha la yastahi, terus wakaf ya, terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan Inna Allaha la yastahi ayadriba matalam ma ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya buat perumpamaan dengan nyamuk. Coba kalau bacanya satu ayat terpotong. Innallaha la yastahi, Allah tidak. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang ngutip kiai-kiai ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya madh. Madh itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang apa? Makun tatadri mal kitab walal iman. Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi tidak tahu ini untuk Nabi kelebihan. Karena kalau Nabi tahu dulu, berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil, dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walakot na'alamu annahu yakulu na innama yu'allimuhu basar. Muhammad pinter macam pernah belajar. Terus Allah menjawab, Muhammad itu tidak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak tahu itu madah. Saya ulang lagi, untuk Nabi itu madah. Sehingga semua yang dilakukan Nabi, in huwa illa wahyu yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu enggak pernah baca, enggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinal dari Allah, Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Itu semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala jelasnya. Jadi baliwani walau ayat itu sama kan maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan enggak. Ayat yang muhkamah yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh tadi misalnya dipotong apa innaboha layat tadi kan kayak. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda mim ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa idzar idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu fa. Ya gitu Mas Leman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC-nya.